Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, masuk kepada bab yang berikutnya. Bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan al-kuhan, dukun-dukun dan yang semisalnya. Kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang berkaitan dengan bab ini dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid. Qala rahimahullahu taala, ay man ay min kulli man yadda'i ilmal ghaibi bi ayyi tariqin minat turuq, yaitu dari setiap yang mengaku-ngaku, mengklaim memiliki ilmu ghaib, bi ayyi tariqin minat turuq, bagaimanapun caranya. Ya, karena bermacam-macam. Kita sudah singgung beberapa contoh pada bab sebelumnya. Ada yang melalui perbintangan, ada yang melalui pasir, ya, dengan menggaris-garis di pasir. Ada yang melalui telapak tangan, ada yang melalui kartu, ada yang melalui, ya, lain sebagainya. Dan mengklaim bahwasanya dia memiliki ilmu ghaib. Terutama hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Terutama hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Wadhalika anna Allah Ta'ala huwal munfaridu bi ilmil ghaib. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memiliki ilmu ghaib. Yang memiliki ilmu ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaib yang dimaksudkan dengan ghaib di sini ya, karena terkadang karena ghaib ini sudah menjadi bahasa kita dan konotasinya adalah kepada hal-hal yang mistis, maka perlu dijelaskan makna ghaib itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, itu ghaib. Ya. Nah, ghaib di sini mencakup dari sisi waktu. Ya, misalnya hal-hal yang terjadi pada masa lalu dari umat-umat terdahulu itu binisbah ya, kalau di dari sisi kita itu adalah perkara yang gaib karena kita tidak tahu dan tidak melihat. Sesuatu yang terjadi sekarang tetapi tidak kita lihat itu juga termasuk perkara yang gaib bagi kita, tapi sifatnya relatif karena sebagian bisa melihatnya. Hal-hal yang terjadi pada masa akan datang itu juga perkara yang gaib, kita tidak tahu bagaimana terjadinya. Alam-alam selain alam manusia, di situ ada alam jin, alam malaikat, termasuk perkara yang gaib. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang gaib. Dari sisi kita tidak mengetahui, tidak melihat dan mengetahui bagaimananya. Ya. Ini adalah perkara yang gaib. Jadi jangan ketika kita berbicara perkara yang gaib, benak kita langsung kepada hal-hal yang sifatnya mistis. Ya, sifatnya dunia perhantuan misalnya, ini enggak seperti itu. Ya, apalagi di situ banyak hal-hal yang mitos atau katakanlah khayalan, khurafat, ya, diberi bumbu-bumbu cerita, akhirnya kita takut kepada hal-hal yang tidak jelas. Ya. Takut kepada yang namanya hantu. Ya, takut kepada gundurwo, kuntilanak. Ya. Dan kalau bicara gaib, ya ini mereka ini orang-orang ini, ya makhluk-makhluk gaib ini. Nah, ini salah pengertiannya. Kita berbicara perkara gaib, yang mengetahui ilmu atau mengklaim ilmu gaib, ya, adalah tadi yang kita sebutkan. Mengklaim dia tahu masa depan seseorang itu mengklaim dia memiliki ilmu gaib. Nasallallahu afiyah. Ya, nasallallahu afiyah. Dan kebanyakannya para dukun ini adalah pada perkara-perkara mustakbal, pada perkara-perkara yang kaitannya dengan masa yang akan datang. Ya. Terkadang juga apa yang terjadi atau apa yang sudah terjadi, tapi perkaranya gaib. Ya. Nah, Mereka ini sebagaimana kita akan bacakan kalam masa yang lain, mereka yastariku ma'asyayatin, mereka berserikat dengan syayatin, dengan syaitan-syaitan, bersekutu dengan syaitan-syaitan. Caranya bagaimana? Ya mereka yang tahu. Tapi apakah ini hanya sekedar mitos atau kenyataan-kenyataan? Karena ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka bangsa jin, mereka yastarikuna sama. Mereka mencuri, ya, mencuri dengar hal-hal yang disebutkan oleh para malaikat di langit, kemudian disampaikan kepada sekutu-sekutu mereka, para dukun ini, ya, dan ditambahkan dengan 100 kedustaan. Ya. Baik. Famanidda'a musyarakatallahi fi syai'in min dhalika bikahanatin aw arafatin aw ghairiha aw saddaqa manidda'a dhalika faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isihi waqad kadzdzaballaha wa rasulahu. Barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia bersekutu dengan Allah, berserikat dengan Allah di dalam perkara ilmu gaib ini, artinya dia mengaku bisa misalnya mengetahui masa depan, ya, masa depannya seperti apa, apa yang kita kenal dengan meramal, ya. Herannya masih ada orang yang percaya yang kayak gini, ya. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, ketika kita berbicara tentang Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang orang berdalihkan dengan logikanya. Oh, itu tidak masuk akal. Oh, itu tidak sesuai dengan logika. Tetapi di satu sisi masih banyak yang percaya yang kayak gini. Masih banyak yang percaya zodiak, masih banyak yang percaya, ya, dukun, masih banyak yang percaya, ya, nasallahu alafiyah, hal-hal yang lebih tidak masuk ke logika seseorang, ya, masih banyak yang percaya seperti itu. Ya, kemarin kejadian kan pas apa itu yang tes PNS atau ujian itu yang jimat pada laku gitu, dukunnya aja nggak jadi PNS, ya, kalau dia bener dukun kenapa dia nggak pakai jimatnya jadi PNS daripada jadi dukun. Assalamualaikum ya, ya. Musim pemilu dukun laris, ya kan? Kalau mau DPR di tingkat 2 tarifnya sekian, kalau DPR tarifnya sekian, laku. Nah, ini logikanya di mana kalau kita mau bicara logika? Nggak ada logikanya sama sekali. Ya. Kemudian ketika kita membawakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membantah sok rasional, ini tidak sesuai dengan logika. Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. masih banyak yang percaya. Kalau ada barang kehilangan, perginya ke dukun. Ya, tanya siapa yang maling. Ya, kemudian dengan cara-cara tertentu, ya, terlihat. Dan ini maksudnya benar terlihat, ya. Ini dengan cara syaitania, kita katakan. Kalaupun iya, dengan cara syaitan, syaitania. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramalan juga. Ya. Ramalan kadang sifatnya secara umum aja. Oh, tahun 2020, apalagi Desember nih, udah mulai banyak tuh. Ya. Tahun 2020. Ya. Terdapat bencana-bencana, ya setiap tahun mah bencana ada, ya gak usah pakai ramal juga. Tapi ya gitu, Rasulullah ya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat kita masih sangat minim ilmunya tentang tauhid. Dan masih banyak dan masih berat tugas kita untuk menyampaikan tauhid ini. Sallallahu ya. Au saddaqa man idda'a dzalik. Atau dia membenarkan orang yang mengklaim ilmu gaib ini tadi, percaya sama dukun, ya, percaya sama dukun-dukun ini tadi. Faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isihi. Maka dia telah menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fi ma huwa min khasaisihi, terhadap perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-ilmul ghaib? Ya. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah. Nah, kalau seorang itu mengklaim dia mengetahui ilmu gaib, berarti dia, ya, mengklaim sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waqad kadzdzaballaha wa rasulahu. Dia telah mendustakan Allah dan rasulnya. Qala wa katsirun minal kahanati al-muta'alliqati bisyayatin la takhlu minasyirki wa taqarrub ilal wasa'it allati tasta'inu biha la da'wa al-ulumil ghaibiyah fahuwa syirkun min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladhi ikhtassa bihi wa min jihati taqarrub ila ghairillah. Dan kebanyakan al-kahanah, perdukunan yang mereka, ya, memiliki hubungan dengan syaitan-syaitan, la takhlu, tidak lepas dari kesyirikan dan taqarrub, mendekatkan diri kepada wasa'id, ya, media-media yang mereka gunakan untuk menolong mereka dalam mengklaim bahwasanya mereka memiliki ilmu ghaib. Ya, mereka muta'alliqah bisyaitan dengan cara-cara mereka. Bukankah ada ilmunya? Ada ilmunya, tapi ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu kahanah. Ya, jangan disangka tidak ada ilmunya, ada ilmunya. Tetapi, ya, ini ilmu adalah ilmu yang tercela. Fahuwa syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Dari sisi dia mengklaim dia memiliki ilmu ghaib. Ya, berarti dari sisi apa di sini? Dari sisi rububiyah. Ya, mengklaim bahwasanya dia memiliki ilmu ghaib. Dan dari sisi dia bertaqarrub ila ghairillah, mendekatkan diri kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada syayatinnya tadi. Ya, kepada syaitan-syaitan minal jin, dari kalangan jinnya. Qala wa fihi ib'adu syari' lil khalqi anil khurafati al mufsidati lil adyan wal uqul. Di dalam bab ini terdapat apa? Dalam bab ini bahwasanya asy-syari' yang membuat syariat Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan makhluk hamba-hambanya dari siapa? Dari apa? Dari khurafat-khurafat ini tadi yang merusak agama dan juga akal-akal. Bukan agama saja tapi akal juga. Karena tadi kita kembali, enggak ada logikanya. Ya, mau logika dari mana? Ya. Oh, ini bangunan ini misalnya dikenal bangunannya serem. Ya. Oh, ini terdapat misalnya terjadi pembunuhan di rumah ini. Ya, terus kenapa kalau terjadi pembunuhan? Ya, kan sudah mati. Pelakunya dia akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, arwahnya penasaran. Penasarannya kenapa? Hah? Arwah penasaran itu penasarannya seperti apa coba? Kita pun penasaran jadinya. Ya, arwah penasaran. Ya, kasihan sekali itu arwah penasaran terus dia. La ilaha illallah. Ya, dan kita sayangnya dicekoki yang seperti ini. Ya, sehingga apa? Ya, kadang mindset kita masih yang seperti ini. Ya, kalau malam-malam jalan lewat kuburan serem. Berani enggak lewat kuburan malam-malam? Siapa yang takut? Ayo coba. Hah? Nah, kenapa kuburan? Ada apa? Banyak orang mati, ya namanya aja kuburan, banyak orang mati di situ, gimana sih? Banyak orang sakit, rumah sakit namanya. Masuk logika enggak? Kan enggak, sebenarnya enggak masuk logika. Hah. Oh, di situ serem. Coba panggil ustaz. Nah, ustaznya itu coba ngeselin sebenarnya, tau enggak? Ya, dikira kita itu tukang kusir setan apa. Ya, giliran ngaji enggak manggil kita. Giliran ada setan kita yang suruh panggil. Masyaallah ya. Ya. Ini tadi mufsid al-mufsidah lil adyan wal ukul, kata kuncinya ini. Kata yang kata siapa ini? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Merusak, selain merusak agama karena ini adalah kesyirikan. Ya, merusak tauhid seseorang. Akalnya pun ikut rusak. Dan tidak ada yang lebih bodoh daripada seorang musyrik. Kita sudah lewat bab yang menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan. Seorang itu menyembah selain Allah, dasarnya apa coba? Bukan yang menciptakan dia, bukan yang memberikan rezeki untuk dia, bukan dia yang menciptakan langit dan bumi, sama-sama makhluk seperti dia, ya, tidak bisa menolak madarat untuk dirinya dan tidak bisa memberikan pertolongan untuk orang lain juga. Sesembahan selain Allah, itu keadaannya. Maka yang paling bodoh di dunia ini siapa? Seorang musyrik. Rusak akalnya. Ya. Soal, jangan tertipu ketika dia bicara seolah-olah, oh ini tidak sesuai akal, tidak sesuai dengan logika. Ya. Coba orang yang seperti ini, kita bawa ke kuburan, dia yang lari terlebih dahulu. Asal kitanya juga gak takut ya. Ya. Pernah saya berjumpa orang seperti ini. Kalau di, oh bicaranya kayak orang yang paling pintar. Ya, tapi begitu dibawa ke tempat yang katanya angker, ya, gak berani. Ngeles. Wah, kita itu karena sudah kecil, semenjak kecil sudah ditakut-takuti, dasar lu aja takut. Assalamualaikum. Ya. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-kuhan jam'u kahin. وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اِعْتِمَادًا عَلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِشَيَاطِينَ. Al-Quhan jamak dari kahin. Yaitu seseorang yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Ini meramal berarti. اِعْتِمَادًا, ya, bersandar, menyandarkan diri kepada meminta pertolongan kepada syayatin. Ya, meminta pertolongan kepada syayatin. Syaitan, syaitan. Berarti ada atau tidak? Ada. Orang meminta tolong kepada syaitan, kepada jin, itu ada. Bukan tidak ada. Kenapa kita bilang ada? Ya karena disebutkan dalam Al-Quran. Silakan baca surah Al-Jin. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib yakin, wajib mengimani. Bagaimana orang kesurupan? Ada. Ya, dengan jin. Yang kita yakini adalah di situ ada makhluk lain namanya apa? Jin. Ya. Bukan arwah penasaran. Bukan orang yang mati kemudian arwahnya atau rohnya penasaran. Karena matinya tidak wajar. Enggak ada. Jangan takut dengan yang kayak gitu. Kalaupun misalnya ada jin yang coba-coba mengganggu kita, tujuannya apa? Ya untuk supaya kita takut. Ya. Menggoncangkan tauhid kita. Ujung-ujungnya apa kalau ada yang seperti ini? Hah? Ujung-ujungnya apa kalau seperti ini? Apa? Sesajen. Ya kan? Pohon beringin gede. ya, banyak menampakkan katanya ujung-ujungnya apa? Sesajen. Ujung-ujungnya apa? Kesyirikan. Ya. Coba kalau ada setan atau jin yang ganggu, dicuekin aja. Ya. Kenapa dia semakin, kita yakin ada jin. Dan bisa jadi dia ganggu. Ya, para sahabat pernah dinampakkan. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada yang takut sahabat, dilempar. Kapok enggak jinnya? Kapok. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Umar bin Khattab? Kalau Umar lewat satu jalan, jinnya minggir lewat jalan yang lain. Astagfirullah. Gitu dong. Ya. Ini menunjukkan tauhid kita yang benar. Jangan sudah belajar tauhid lewat kuburan putar balik. Tauhid, tauhid, kuburan, kuburan. Waduh. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya, kenapa kita bilang ini? Karena masih ada. Hah? Mau kita coba? Hah? Jam 12 malam kita lepas di hutan, berani enggak kira-kira? Sendiri-sendiri. Lepas di kuburan aja. Ya. Kenapa diingatkan? Karena ada, saya yakin ada. Cuman gak mau ngaku aja kan. Malu kalau ngaku. Ya. Cuman harus ditasdi. Artinya mungkin benar ada sisa-sisa dari ketika masa kecil kita ditakut-takuti masalah hantu, kemudian diperlihatkan film-film horor, ya, sehingga apa terbayang-bayang. Padahal kita, yang kita khawatirkan apa, yang kita takutkan ya ketakutan itu sendiri, nggak ada apa-apa sebenarnya. Ya, kalaupun ada apa-apa, ya dalam artian di situ ada jin yang ingin mengganggu kita, ya kita kan ya bisa ta'awud, ya, dan tidak perlu harus takut, ya, tidak perlu harus takut. Nasallahu alaihi wasallam. Qala al-Kuhan, kita masuk pada kalamnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Jam'u kahin wal kahana aidan, wal kahanatu aidan jam'u kahin. Ya bisa al-Kuhan, ya jamak dari al-Kahin, bisa juga al-Kahana ala wazan al-Fa'alah. Ya, jamak dari kahin, dukun-dukun. Wahum qaumun yakununa fi ahya'il arab yatahakamun nasu ilaihim. Mereka adalah kaum yang mereka banyak di ya perkampungan-perkampungan Arab. Sebutkan dalam bab sebelumnya likulli hayyin kahin. Setiap hay, setiap kampung itu ada kahinnya, dukunnya. Ya. Ada dukunnya. Dan ini sebelum, terutama sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu marak sekali orang-orang jahiliyah, mereka menyandarkan urusan-urusan mereka kepada apa? Kepada dukun-dukun ini tadi. Ya. Wa tattasilu bihim syaitan, mereka berhubungan dengan asyaitan, asyayatin, wa tukhbiruhum amma kana fis sama, mengkhabarkan kepada mereka apa yang terjadi di langit. Berita langit mereka curi, mereka ya, mereka sampaikan kepada sekutu mereka dah, para para dukun ini tadi, oleh jin-jin ini tadi. Ya. Nah, ini sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering terjadi dan mudah. Tapi setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sulit. Ya. Karena mereka sebelum menyampaikan berita yang mereka dengar dari langit, mereka sudah terbakar oleh bintang yang dilemparkan kepada mereka. Taib. Tastarikus sam'a minas sama, mereka mencuri dengar dari langit. Wa tukhbirul kahina bihi, kemudian mengkhabarkan kepada kahin dukunnya tentang apa yang mereka dengar. Tsummal kahinu yudifu ila hadzal khabar ma yudifu minal akhbaril kadhibah. Ya, kemudian si dukun itu menambahkan khabar yang mereka dengar ini dengan khabar-khabar dusta lainnya. Satu yang mereka dengar, mereka tambahkan 100 kedustaan. Ya, ini bagaimana coba? Ini sebagaimana kita sebut. Ini mereka kalau disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, sudah lewat juga kita. Ya, jin mendengar ya pembicaraan malaikat di langit. Dia mengkhabarkan kepada jin di bawahnya, syaitan. Syaitan dalam bentuk jin. Terus, ya ini silsilahnya syaitan semua. Ya, bagaimana kita bisa percaya? Ya, dalam ilmu mustalah hadis, jangankan ada seorang rawi yang kadzab, ya, ada yang rawi yang dhaif saja, lemah hafalannya. Dia orangnya baik, adil, masya Allah. Bertakwa pada Allah, tapi lemah hafalannya, enggak diterima hadisnya. Kecuali ada yang menguatkan. Ya. Kalau rawi, suatu rawi, seorang rawi sudah dijarah sebagai seorang kadzab, pendusta, hadisnya hadis yang maudhu atau mutaham bil kadzib. Hadisnya hadis palsu. Sallallahu alaihi. Nah ini aneh kan, khabar syaitan, perawinya ya syaitan semua, ya, kemudian yang menyampaikan kita kepada manusia adalah dukunnya yang jelas-jelas kayak gitu. Disandarkan atau ditambahkan 100 kedustaan. Tetapi fa idza waqa'a mimma akhbara bihi syai'un, kalau dari sekian banyak tadi ada yang pas kebenaran, kebetulan benar, ya, maka manusia meyakini bahwasanya orang ini hebat. Kedustaan-kedustaannya tadi seolah-olah tidak terlihat lagi. Ya. Iqtaqadahun nas aliman bil ghaib. Maka manusia meyakini orang ini mengetahui perkara yang ghaib. Padahal dari 100 cuma satu yang benar. Yang 99-nya enggak dihitung, yang dihitungnya satu ini saja. Ya. Berbeda kalau kita orang yang sebaliknya. Ya, antum dikenal baik misalnya. Sekali melakukan kesalahan, kesalahan yang dihitung, kebaikannya enggak akan direken. Ya kayak gitu manusia. Ya, manusia kayak gitu. Dukun yang jelas-jelas pendusta. Ya. Tapi terkadang benar, benernya bukan karena dia hebat, tapi kebenaran saja. Ya, maka iqtaqadahun nas aliman bil ghaib, fasaru yatahakamuna ilaih, sehingga manusia itu yatahakam, ya, kalau ada apa-apa mereka yang dicari dukunnya untuk memberikan keputusan buat mereka. Fahum marja'un linnasi fil hukum, mereka menjadi marja, rujukan manusia di dalam perkara hukum. Ya, kalau ada apa-apa mereka pergi ke dukun. Ini hal keadaan Al-A'rab, keadaan bangsa Arab terkhusus sebelum, ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan kalau antum baca di Al-Bidayah wal Nihayah, wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, banyak sekali kehidupan pra-Islam, kehidupan masa jahiliyah. Ketika itu bangsa Arab itu mereka kalau ada apa-apa nanyanya ke siapa? Ke dukunnya mereka. Ya, ke dukunnya mereka. Apapun permasalahannya yang ditanya dukunnya. Baik. Lalu apa kaitan dari bab ini dengan kitab Tauhid? Qala lamma kana al-kuhan, kalamnya Syekh Shalal Al-Fauzan, wa nahwuhum yad'una ilmal ghaibi alladhi qad ikhtassa bihi Allah Ta'ala. Wa dhalika da'wa musyarakati Allah Ta'ala fi ilmil ghaib. Arada al-musannifu an yubayyana fi hadzal bab ma ja'a fi haqqihim wa haqqi man saddaqahu min al-wa'id. Ketika kuhan, para dukun ini dan yang semisalnya, mereka mengklaim ilmu gaib, yang ilmu gaib ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk dirinya, yaitu dengan mereka mengklaim mereka bersekutu atau mereka sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengetahui ilmu gaib ini. Maka al-musannif yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab menginginkan, beliau ingin menjelaskan di dalam bab ini apa-apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Ya. Apa yang mereka berhak untuk dapatkan dengan sebab pengakuan mereka terhadap ilmu gaib dan juga terhadap orang-orang yang membenarkan mereka berupa al-wa'id, ancaman-ancaman dari syariat kita. Ma ja'a fil quhan ay minat taghlid wal wa'id. Apa-apa yang datang tentang al-quhan yaitu dari at-taghlid, larangan keras dan ancaman-ancaman baik terhadap quhan ataupun orang yang mempercayainya. Wa nahwihim kal arrafin, seperti contohnya al-arrafin nanti juga kita akan dapat, wal munajjimin, ahli nujum, perbintangan, wal warrammalin, ya, rammalin ini tadi dukun yang medianya apa tadi? Pasir. Ya, mereka medianya macam-macam, ada yang medianya air, ada yang medianya bintang, ada yang medianya pasir dan lain sebagainya. Ya, tapi semuanya adalah apa? Al-Quhan, dukun-dukun yang mengklaim bahwasanya mereka memiliki ilmu gaib. Dan kebanyakan mereka, ya, yashtarikun ma'asyayatin, mereka bersyarikat dengan syaitan-syaitan. Wallahu ta'ala alam, cukup insya Allah sebagai mukaddimah dari bab kita ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada nas-nas yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Naktafi lahu subhanahu wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.